tetap kebayang, masih tetap kelingan, bengin sampean kakang, ngancurakan harapan. Kin ngomong kecewa, kin jaluk kampura, ora sudi nerima, lara masih terasa. Masih tetap kebayang, masih tetap.